balas. Mirip si bok pasan nilo kanti sing dadi ganggu. Sedang udah nilo ditukin beli sing jarungu. Sumpah uli aminu ilu buka kene. Karena yang beli ingu kengkeng sujatine. Jadi balik kanti ngelakan mane boya-boya. Ada tiada ditangka beli nilo sing jasada. Resiko matunangan majohan, kal gampang tenaga godaan, bisa-bisa tiragama palasan. Ya nilo selingko, beli bisa kal selingko. Ya nilo mamitra, beli bisa kal mamitra. Ya nilo sensatio, beli marse singko satio. Kang uang amon to, anak tiraga sing jodoh. Beli SMS in lo, dong udah sing balas. Mirap si bot pasan nilo kan kising gak diganggu. Sedang udah milo nipu ken beli sing jerungu. Mana anak yang orang, resiko matunangan majohan. Kau gampang kena kegodaan, bisa-bisa tiragama palasan. Ya nilo selingko, beli bisa kal selingko. Ya nilo mamitra, beli bisa kal mamitra. Ya nilo sing satya, beli masih sing kal satya. Kang uang abon to, anggap iraga sing jodoh. Ya nilo selingko, beli bisa kal selingko. Ya nilo mamitra, beli bisa kal mamitra. Ya nilo sing satya, beli marse sing kal satya. Kang uang abon to, anggap iraga sing jodoh.